pertama di dalam bis kota sepanjang Palembang. Aku memandang, dia memandang tersenyum, tersenyum. Kau kerikan mata, aku pun tersimpul, tertunduk malu. Duduk gelisah, ingin bertanya malu ah, malu malu ah, semakin gemar. Semakin gemar.